yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.